Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Jamaah salat subuh kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, pada pagi hari di masjid Allah yang penuh berkah ini, Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita nikmat yang sangat besar sekali, yaitu nikmat beribadah kepadanya. Alhamdulillah, kita baru saja melakukan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu melakukan sholat subuh secara berjamaah. Ini nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat besar sekali. Ini nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat besar sekali, melebihi nikmat apapun, melebihi semua kenikmatan duniawi. Jangankan solat wajib jamaah sekalian, solat sunnahnya saja itu sudah melebihi seluruh kekayaan di dunia ini. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Raka'ata al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha." Dua rakaat solat sunnah sebelum solat subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Melakukan sholat sunnah dua rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Artinya jemaah sekalian, segala kenikmatan dunia yang kita miliki, segala kemewahan dan kekayaan dunia yang ada pada kita, sesungguhnya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan nikmat ibadah. Walaupun nikmat dunia itu juga nikmat yang besar, tetapi kalau dibandingkan dengan nikmat ibadah, maka sesungguhnya nikmat ibadah itu jauh lebih besar. Karena nikmat ibadah yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah nikmat di dunia dan kelak akan kita petik di akhirat. Oleh karenanya, kita wajib bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan, baik itu nikmat dunia dan lebih-lebih lagi nikmat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang lebih patut disyukuri. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah berjanji, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid." Apabila kalian bersyukur, maka sungguh benar-benar akan kutambah nikmatku. Namun jika kalian ingkar, tidak mensyukuri nikmatku, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Kemudian jamaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala juga menganugerahkan kepada kita di kesempatan yang mulia ini untuk dapat bermajlis dalam rangka tafakkur fid din, dalam rangka saling mengingatkan, saling menasihati antara sesama muslim. Ini juga merupakan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat besar sekali. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memahamkan dia dengan agama. Kalau Allah menghendaki kebaikan dalam diri seseorang, maka Allah akan jadikan orang itu memahami agama. Jadi, memahami agama Allah adalah tolak ukur kebaikan yang paling utama. Semakin dalam kita mempelajari agama Allah dan memahaminya dengan baik, maka kebaikan dalam diri kita pun akan semakin banyak. Demikian sebaliknya jemaah sekalian, semakin jauh kita dari ilmu agama, semakin jauh dari pemahaman agama, maka kita pun semakin jauh dari kebaikan. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan untuk masuk ke surga. Jadi kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga anugerah, nikmat kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini merupakan jalan kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada kita untuk masuk ke dalam surga. Ya. Kemudian jemaah sekalian, pada kesempatan ini insyaallah ta'ala kita akan memulai pembahasan sebuah kitab yang berjudul Thalathatul Usul wa Adillatuha, tiga landasan utama dan dalil-dalilnya. Apa yang dimaksud tiga landasan utama di sini? Maksudnya adalah ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'rifatu dinil Islam, dan mengenal agama Islam, agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'rifatu nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan mengenal nabinya, yaitu nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini adalah pelajaran akidah yang paling mendasar dan sangat penting sekali. Karena inilah pertanyaan dua malaikat di alam kubur yang disebut dengan fitnatul qabr, ujian di alam kubur, ujian yang akan menentukan perjalanan kita selanjutnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kita, innal qabra awwalu manazilil akhirah, sesungguhnya kuburan itu adalah tempat persinggahan yang pertama di dalam perjalanan di negeri akhirat. Siapa yang selamat di tempat persinggahan tersebut, maka perjalanan berikutnya akan semakin mudah. Tetapi kalau dia sudah tidak selamat di persinggahan yang pertama, perjalanan berikutnya pun akan semakin berat. Makanya jemaah sekalian, sangat tidak tepat kalau ada yang mengatakan ketika ada orang yang meninggal dunia, si fulan sudah kembali ke tempat peristirahatan yang terakhir. Justru kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu baru pintu gerbang. Itu baru tempat persinggahan yang pertama, bukan yang terakhir. Ya. Melainkan yang pertama. Kalau selamat di situ, maka perjalanan berikutnya insyaallah taala akan lancar. Tapi kalau tidak selamat di situ, maka perjalanan berikutnya akan semakin berat. Jemaah sekalian, apa kunci keselamatan di situ? Mampu menjawab pertanyaan dua malaikat. Dua malaikat, Munkar dan Nakir, akan bertanya kepada setiap hamba, man rabbuka, siapakah Rabbmu? Wa madinuk, dan apa agamamu? Wa man nabiyuk, dan siapa nabimu? Maka siapa yang bisa menjawab dengan baik, dialah yang akan selamat dan akan dianugerahkan kepadanya nikmat kubur. Nikmat kubur. Jadi kuburnya akan menjadi salah satu dari taman surga. Disebutkan di dalam hadis Al-Barra bin Azib, satu hadis yang sangat panjang tentang perjalanan ruh. Kuburnya seorang mukmin itu yang mampu menjawab tiga pertanyaan dua malaikat ini akan diluaskan oleh Allah sejauh matanya memandang. Subhanallah, kubur yang kita lihat cuma beberapa meter itu diluaskan oleh Allah sejauh matanya memandang. Ya. Kemudian dihembuskan aroma yang sangat harum lagi lembut yang berasal dari surga, dan dibukakan untuknya pintu surga yang kelak akan dia masuki pada hari kiamat. Intinya dia mendapatkan nikmat kubur. Sebaliknya jemaah sekalian, orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan dua malaikat ini, maka kuburannya akan menjadi salah satu dari jurang neraka, na'udzubillah. Ya. Kuburannya akan disempitkan sampai tulang-tulang rusuknya beradu. Kubur yang sudah sempit itu disempitkan lagi sampai tulang-tulang rusuknya beradu. Kemudian dibukakan kepadanya pintu neraka sehingga dia bisa melihat inilah neraka yang kelak dia akan masuki. Lalu berhembus angin panas dari neraka tersebut, na'udzubillah. Dan dia terus mendapatkan azab sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Itu baru azab kubur. Belum ada apa-apanya dibandingkan azab di hari kebangkitan. Segala macam bentuk penderitaan kita di dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan azab kubur. Dan seluruh azab kubur itu, jamaah sekalian, enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan azab di hari kebangkitan. Dan yang lebih dahsyat adalah azab neraka. Maka jamaah sekalian, mampu menjawab tiga pertanyaan ini adalah kunci keselamatan. Adalah kunci keselamatan. Dan siapakah yang bisa menjawab, jamaah sekalian? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan jawaban yang tepat, jawaban yang benar di dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Ini adalah ayat yang dijelaskan para ulama mufassirin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan membantu orang-orang yang beriman untuk menjawabnya. Jamaah sekalian, orang yang beriman itu, ada orang yang beriman dengan benar, ada orang yang beriman tidak seperti keimanan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Inilah yang menjadi inti permasalahannya. Bagaimana caranya kita beriman dengan benar? Maka beriman dengan benar harus didasari dengan ilmu yang sahih, yaitu ilmu Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan metode atau pemahaman Ahlus Sunnati Wal Jamaah. Itulah yang disebut dengan orang-orang yang beriman, yang Allah telah berjanji akan menguatkan mereka dengan jawaban yang kokoh atau jawaban yang tepat terhadap pertanyaan dua malaikat ini. Maka disinilah jamaah sekalian pentingnya kita menuntut ilmu agama, pentingnya kita belajar seperti apa iman yang benar agar kita tergolongkan ke dalam golongan orang-orang yang beriman. Karena ada dua golongan yang lain yang memberi jawaban yang berbeda. Orang-orang kafir ketika ditanya oleh dua malaikat ini, siapakah Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu, apa jawaban mereka? Haha la adri. Mereka mengatakan, haha saya tidak tahu. Dia enggak bisa menjawab. Ada lagi golongan yang ketiga, orang-orang murtab. Iya. Apa jawaban mereka itu, jamaah sekalian? Orang-orang yang ragu dalam keimanan. Apa jawaban mereka? Haha la adri sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuhu. Mereka mengatakan, haha saya tidak tahu. Hanya saja dahulu saya mendengarkan orang-orang mengatakan demikian, saya pun ikut-ikutan. Apa artinya, jamaah sekalian? Keimanannya di dunia dibangun di atas dasar taklid. Dibangun di atas dasar ikut-ikutan orang saja. Bukan karena dia mempelajari wahyu yang Allah turunkan. Bukan karena dia mempelajari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau telah berpesan kepada kita, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan kitaballah wa sunnata rasuli. Aku telah meninggalkan kepada kalian dua perkara. Apabila kalian masih tetap berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Jadi mereka tidak beriman kepada Allah berdasarkan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, hanya berdasarkan apa, jamaah sekalian? Ikut-ikutan. Apa yang dilakukan banyak orang, itu yang mereka ikut. Apa yang dilakukan oleh seorang yang mereka anggap sebagai tokoh, itu yang mereka ikut. Maka kelak di hari kiamat atau di kubur, mereka menjawab, saya tidak tahu. Haha, saya tidak tahu. Sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuhu. Hanya saja aku mendengarkan manusia mengatakan sesuatu, itu yang aku katakan. Oleh karena itu para ulama mengatakan, at-taqlid la yanfa' fil aqaid. Ikut-ikutan saja tidak memberi manfaat di dalam keyakinan. Iya. Makanya agama kita adalah agama ilmu. Agama yang senantiasa menganjurkan kita untuk menuntut ilmu, mempelajari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita dapat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Inilah jemaah sekalian, pentingnya menuntut ilmu agama agar kita dapat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya, sehingga kita dapat menjawab pertanyaan dua malaikat di alam kubur insyaallah taala. Baik. Kemudian jemaah sekalian, kitab ini sebelum masuk dalam pembahasan ini, pembahasan inti, ada beberapa mukaddimah. Ada beberapa mukaddimah. Pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan membahas bagian yang pertama dari mukaddimah kitab ini, yaitu pembahasan basmalah. Penulis kitab ini, Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu taala, memulai kitabnya dengan basmalah, yaitu ucapan bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Para ulama memulai kitab-kitab dan risalah-risalah ilmiah dengan basmalah. Kenapa jemaah sekalian? Karena meneladani Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim secara tertulis dimulai dengan basmalah. Bahkan setiap surat dimulai dengan basmalah kecuali surat At-Taubah. Ya. Kecuali surat At-Taubah. Ada beberapa pendapat ulama, kenapa surat At-Taubah tidak dimulai dengan basmalah. Barangkali pendapat yang paling kuat, karena pada hakikatnya At-Taubah itu bagian dari Al-Anfal. Iya. Jadi, keseluruhan surat juga dimulai dengan basmalah, kecuali surat At-Taubah. Ini Al-Quran. Walaupun dalam membaca, harus dimulai dengan ta'awudz. Iya. Namun secara tertulis, ta'awudz itu enggak ditulis. Yang ditulis adalah basmalah. Iya. Namun dalam membacanya kita mulai dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya. Bahkan kalau kita mulai dari pertengahan surat, basmalah tidak disebut lagi. Melainkan cukup dengan ta'awudz. Iya, basmalah itu hanya di awal surat. Baik. Demikian pula jemaah sekalian, surat-surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perjanjian-perjanjian beliau yang tertulis dimulai dengan basmalah. Sebagaimana di antaranya dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim tentang surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Raja Romawi Heraklius. Apa tertulis di situ? Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad ibni Abdillahi wa rasulih ila Herakl azimir Rum. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad hamba Allah dan Rasulnya kepada Heraklius penguasa Romawi. Inti surat itu adalah mengajak dia masuk Islam. Dan jemaah sekalian, Heraklius itu yakin inilah nabi yang mereka tunggu, karena mereka baca di dalam Injil. Tapi dia enggak mau masuk Islam karena khawatir kekuasaannya dirampas oleh pengikut-pengikutnya yang tidak setuju dia masuk Islam. Ya. Tapi Najasyi pintar. Najasyi dia masuk Islam diam-diam. Najasyi juga Raja Nasrani yang berada di bawah kekuasaan Romawi ketika itu. Dia masuk Islam diam-diam. Pengikutnya enggak tahu. Karena kalau dia mengaku, mereka juga akan merampas kekuasaannya, melakukan kudeta terhadapnya. Makanya ketika Najasyi meninggal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensolatkan beliau. Ya. Kenapa? Karena di negerinya dia tidak disolatkan. Dia mati, dia meninggal dunia di tengah-tengah orang-orang kafir, tengah-tengah orang-orang Nasrani. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensolatkan beliau. Ya. Jadi ini surat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para penguasa di masa tersebut. Kepada orang kafir pun beliau mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana perjanjian Hudaybiyah. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu diriwayatkan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Uktub Bismillahirrahmanirrahim." Tulislah perjanjian ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun pada akhirnya orang-orang musyrik Quraisy menolak, ya. Karena mereka beralasan kami enggak kenal siapa itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Padahal sudah jelas maksudnya adalah Allah, tapi mereka enggak mau mengakui. Wahum yakfuruna birrahman, mereka mengingkari Ar-Rahman. Ya, mereka menolak. Pada akhirnya ditulis Bismikallahumma, walaupun maknanya sama. Ya. Ini sifat orang-orang Quraisy atau kaum musyrikin ketika itu, mereka menolak nama-nama Allah yang tidak mereka kenal. Ya. Kemudian jemaah sekalian, Nabi Sulaiman alaihissalam juga ketika menulis surat dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang Allah kutipkan di dalam Al-Quran dari ucapan Ratu Saba dalam surat An-Naml ayat ke-30. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kata Ratu Saba ketika itu, sesungguhnya surat ini berasal dari Sulaiman dan surat ini dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karenanya jemaah sekalian, kitab hadis yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim yang disusun oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail yang lebih dikenal dengan Imam Al-Bukhari juga dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Makanya Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah memberikan kesimpulan, wa qad istaqarra 'amalul a'immatil musannifin 'ala iftitahi kutubil ilmi bil basmalah. Dan telah tetap amalan para imam, para ulama yang menyusun kitab-kitab dimulai dengan basmalah. Iya. Jemaah sekalian, apa manfaat dan pelajaran yang bisa kita petik tatkala sebuah tulisan, sebuah karya ilmiah atau sebuah kitab para ulama memulai dengan basmalah? Pertama sekali, demi untuk tabarruk. Ini manfaat dan faidah basmalah. Kenapa kita mulai aktivitas kita dengan basmalah? Aktivitas apa saja? Kita mulai dengan nama Allah. Kita mulai dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Untuk apa jemaah sekalian? Untuk tabarruk. Untuk mencari berkah. Dan nama Allah penuh dengan keberkahan. Apabila kita mulai sesuatu aktivitas dengan menyebut namanya, maka insyaallah aktivitas kita akan diberkahi. Oleh karena itu, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud dari sahabat yang mulia Usamah bin Umair radhiyallahu anhu, beliau pernah menceritakan, aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki seekor hewan tunggangan. Tiba-tiba hewan tersebut tergelincir. Maka aku pun berkata, kata beliau, ta'isa syaitan, celaka setan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqul ta'isa syaitan, jangan kamu mengatakan setan celaka. Fa innaka idza qulta dzalika ta'adham hatta yakuna mithlal bait. Karena kalau kamu mengatakan demikian, setan itu akan membesar sampai seperti sebuah rumah. Wa yaqul bi quwwati, lalu dia dengan sombongnya mengatakan dengan kekuatanku. Iya. Padahal bukan dengan kekuatannya. Tetapi semua terjadi dengan takdir Allah. Walakin kul bismillah. Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mestinya yang engkau katakan adalah bismillah. Fa innaka idza qulta dzalika tasagar hatta yakuna mithla dzubab. Karena kalau kamu mengatakan demikian, setan itu akan mengecil sampai seperti seekor lalat. Jemaah sekalian, perhatikanlah bagaimana dahsyatnya bismillah. Ya. Ucapkan bismillah itu bisa melemahkan dan mengalahkan syaitan sampai dia sangat lemah seperti seekor lalat. Iya. Oleh karena itu Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengomentari hadis ini, fahadha min ta'thiri barakati bismillah. Hadis yang mulia ini menunjukkan pengaruh dari keberkahan bismillah. Walihadha tustahabbu fi awwali kulli amalin wa qaulin. Oleh karena itu dianjurkan untuk memulai dengan bismillah dalam setiap aktivitas. apakah itu satu amalan ataupun perbuatan. Iya. Kemudian jemaah sekalian, fungsi basmalah yang kedua adalah untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon pertolongan kepada Allah. Makanya ulama menjelaskan huruf ba di situ disebut baul isti'anah. Huruf ba di dalam kalimat bismillah disebut baul isti'anah. Ba untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makna bismillah itu adalah astainu billah. Aku memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Oleh karenanya jemaah sekalian, tatkala kita mulai dengan basmalah untuk satu aktivitas kita, maka di situ sekaligus terkandung pengakuan kita sebagai seorang hamba. Seorang hamba yang lemah. Seorang hamba yang selalu butuh terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Oleh karena itu juga, tatkala kita melakukan aktivitas, hendaklah kita sesuaikan selalu dengan syariat Allah. Kenapa jemaah sekalian? Karena kita sudah mulai dengan nama Allah dan kita butuh pertolongan Allah. Sehingga kita tidak boleh melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita pergi mencari nafkah misalkan. Kita pergi bekerja. Mulailah dengan basmalah. Agar kita diberkahi. Pekerjaan kita diberkahi. Dan agar kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pahami hakikat ini, tentunya kita akan berusaha menjauhi apa saja yang haram di dalam satu pekerjaan. Ya, ingat ini selalu. Kita mulai dengan basmalah, kita butuh pertolongan Allah, kita ingin diberkahi, maka kalau begitu, jauhi segala sesuatu yang bertentangan dengan syariat Allah. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik. Manfaat dari kalimat yang ringkas, kalimat basmalah. Iya. Dan jemaah sekalian, keberkahan itu dan pertolongan Allah benar-benar sangat kita butuhkan. Karena sesuatu yang sedikit jemaah sekalian, sedikit dalam pandangan kita, tetapi kalau Allah memberkahi, maka akan menjadikan sangat bermanfaat bagi kita. Ya, kita dapat harta sedikit, kita dapat gaji sedikit, tapi Allah berkahi jemaah sekalian, maka manfaatnya akan sangat besar bagi kita. Sebaliknya, kelihatannya harta kita banyak, melimpah, namun sedikit berkahnya. Itu bukan menjadi manfaat jemaah sekalian. Bahkan bisa menjadi bencana bagi kita. Iya. Jadi yang kita perlukan di dunia ini adalah keberkahan. Bukan kuantitasnya, tapi keberkahannya. Ya, inilah diantara manfaat basmalah. Kemudian jemaah sekalian, di sini dalam basmalah ada tiga nama Allah. Ada tiga nama Allah. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik. Tiga nama Allah yang sangat mulia. Yang pertama, nama Allah itu sendiri. Apa arti Allah? Para ulama menjelaskan Allah itu dari kata al-ilah. Maknanya adalah al-ma'luh, al-ma'bud, hubban wa ta'ziman. Zat yang disembah dengan penuh cinta dan pengagungan. Itu arti Allah. Itu arti kalimat Allah atau kata Allah yang disembah dengan penuh cinta dan pengagungan. Oleh karena itu, dalam kalimat Allah terdapat padanya penetapan tauhidul uluhiyah. Dari nama Allah saja kita sudah dapat memahami wajib mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Apa maksudnya tauhid uluhiyah jemaah sekalian? Maksudnya adalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan tidak boleh kita persembahkan sedikit pun kepada selain Allah dan meyakini penyembahan kepada selain Allah adalah batil. Itu bisa kita pahami dari nama Allah saja. Ya. Makanya tidak boleh ada seorang pun yang bernama dengan nama Allah. Ya. Kemudian yang kedua, nama Ar-Rahman. Apa arti Ar-Rahman? Artinya adalah Dzurrahmatil Wasi'ah, pemilik rahmat yang sangat luas. Sedangkan Ar-Rahim maknanya adalah Dzurrahmatil Wasilah, pemilik rahmat yang senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Jadi perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu, kalau Ar-Rahman terkandung padanya sifat rahmat yang merupakan sifat dzatiyah, yaitu sifat yang melekat pada diri Allah. Sedangkan pada nama Ar-Rahim terkandung padanya sifat rahmat yang merupakan sifat fi'liyah, perbuatan Allah merahmati. Iya. Jadi pada Ar-Rahman sifat rahmat dzatiyah, sedangkan pada Ar-Rahim sifat rahmat fi'liyah, perbuatan Allah merahmati hamba-hambanya. Iya. Oleh karenanya jemaah sekalian, di dalam basmalah terdapat penetapan tauhidul asma wa sifat, yaitu kewajiban setiap hamba mengimani setiap nama-nama dan sifat Allah sebagaimana yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, serta tidak boleh kita menyamakan sifat-sifat Allah tersebut dengan sifat-sifat makhluk. Dalam surat Asy-Syura ayat ke-11, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, laisa kamithlihi syai'un, tidak ada satupun yang serupa dengan Allah, wa huwa sami'ul basir, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Ya. Jadi jemaah sekalian, di dalam basmalah terdapat penetapan tauhid uluhiyah, yaitu dari nama Allah itu sendiri. Kemudian penetapan tauhidul asma wa sifat, yaitu dari tiga nama Allah, Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian juga terdapat penetapan tauhid rububiyah. Dari mana kita bisa memetik tauhid rububiyah? Yaitu dari kalimat bismillah. Tatkala kita minta tolong kepada Allah, tidaklah kita meminta pertolongan kepadanya kecuali kita meyakini dia adalah Rabb. Hanyalah Rabb yang bisa memberikan pertolongan kepada kita. Hanyalah yang maha menciptakan, yang maha menguasai dan maha mengatur. Itu arti Rabb, yang mencipta, yang menguasai dan mengatur. Hanya dia yang bisa memberikan pertolongan kepada kita. Iya. Maka di situ terkandung penetapan tauhid rububiyah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala telah mencela orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang meminta pertolongan kepada selain Allah atau menyembah selain Allah yang sedikit pun tidak bisa memberikan pertolongan kepada mereka. Di antaranya di dalam surat Al-Isra ayat ke-56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ud'u alladziina za'amtum min duunihi fala yamlikuuna kashfad durri 'ankum wa la tahwiila." Katakan, serulah yang kalian anggap sebagai sesembahan selain Allah, maka sesungguhnya mereka tidak bisa atau tidak mampu menghilangkan bahaya daripadamu, tidak pula memindahkannya. Demikian pula dalam surat Al-Anbiya ayat ke-66, qala, Ibrahim berkata, ata'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum. Apakah kalian menyembah selain Allah yang sedikit pun tidak bisa memberi manfaat kepada kalian, tidak pula bisa memberikan kemudaratan? Hanya yang memiliki sifat-sifat rububiyah, dialah yang bisa menolong kita. Ya. Jadi, di dalam kalimat bismillahirrahmanirrahim, sudah lengkap penetapan tiga macam tauhid. Yang pertama, tauhid rububiyah, mengimani Allah yang maha menolong kita, yang maha mendengarkan doa-doa kita, yang maha mampu menciptakan pertolongan bagi kita, yang menguasainya dan mengaturnya, bahkan menciptakan seluruh makhluk yang menguasai dan mengaturnya. Itu artinya keimanan terhadap tauhid rububiyah. Kemudian terdapat pada basmalah keimanan terhadap tauhid uluhiyah, yaitu Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Itu dipahami dari nama Allah saja. Kemudian terdapat penetapan tauhidul asma wa sifat. Allah telah menetapkan untuk dirinya nama-nama, dan setiap nama mengandung sifat. Allah tetapkan di sini tiga nama, dan terkandung pada tiga nama tersebut sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di situ terdapat penetapan tauhidul asma wa sifat. Baik, jadi di dalam kalimat bismillahirrahmanirrahim terdapat penetapan tiga macam tauhid: tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Iya. Jemaah sekalian, barangkali inilah ringkasan penjelasan tentang kalimat Bismillahirrahmanirrahim, satu kalimat yang ringkas namun penuh berkah yang terkandung padanya banyak sekali pelajaran. Itulah tadi sedikit yang bisa kita petik, pelajaran-pelajaran dari Bismillahirrahmanirrahim sebagai mukaddimah dari kitab ini. Semoga bermanfaat. Barangkali sebelum kita tutup, mungkin ada sedikit tanya jawab. Saya persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan bilangnya gak boleh apa dengan nama Allah ya. Orang dengan nama Allah ya. Memberikan nama orang dengan nama Allah. Tapi kalau misalkan orang dengan nama Rahmat atau Rahim itu boleh. Baik. Di dalam basmalah ada tiga nama Allah. Duanya tidak boleh makhluk bernama dengannya, yang satu boleh. Ya. Yang tidak boleh adalah Allah dan Ar-Rahman. Sedangkan Ar-Rahim itu boleh. Jadi ada nama-nama Allah yang khusus bagi Allah dan ada yang boleh dinamakan kepada makhluk. Sekarang pertanyaannya, dari mana kita mengetahui ini boleh dan ini tidak boleh? Jawabannya dari dalil, dari Al-Quran dan Sunnah. Iya. Kenapa Ar-Rahim itu boleh? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mensifatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sifat Rahim. Ya. Ada yang ingat ayatnya? Itu banyak kan dalam Al-Qur'an, ya. Bil mu'minina raufur rahim. Ya, terhadap orang-orang yang beriman, dia adalah Ra'uf dan Rahim. Itu situ dua nama Allah. Ya. Disifatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lembut lagi penyayang. Tetapi tentunya ini harus kita pahami, kandungan sifat yang terkandung pada nama makhluk dan nama Allah itu berbeda. Ya. Mungkin namanya sama, tapi sifatnya berbeda. Iya. Sifatnya berbeda. Dan bahkan makhluk memiliki nama yang bagus, bisa jadi enggak ada sifat satupun itu terkandung padanya. Ya. Misalkan namanya Abdullah, tapi dia munafik, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, masya Allah, namanya bagus banget, tapi dia dedengkotnya munafik ketika itu. Abdullah namanya bagus sekali, tapi dia pemimpin orang-orang munafik, orang-orang yang paling kafir kepada Allah di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu makhluk, namanya bagus, tetapi sifatnya enggak mencerminkan namanya. Tapi Allah, nama-namanya maha indah dan dia memiliki sifat yang terkandung di dalam nama-nama tersebut. Dan sifat-sifat Allah tidak sama sedikit pun dengan sifat makhluk. Meskipun dari segi penamaan sama. Contohnya Allah memiliki sifat as-sam'u, yang mendengarkan. Ya, as-sam'u memiliki pendengaran. Manusia juga mendengar. Sama namanya kan? Sifat mendengar. Tetapi mendengarnya Allah dan mendengarnya manusia jelas berbeda, enggak mungkin sama. Mendengarnya manusia serba terbatas, sedangkan mendengarnya Allah tidak ada satupun yang apa namanya luput dari pendengaran Allah, ya, semuanya terliputi dengan pendengaran Allah. Bagaimana bisa disamakan dengan pendengaran makhluk yang terbatas? Ya, jadi ada nama-nama yang berdasarkan dalil dinamakan kepada manusia. Demikian pula contoh lain, Al-Aziz. Allah sebutkan tentang istri Fir'aun, Imra'atul Aziz. Ya. Dia adalah istrinya Al-Aziz. Siapa Al-Aziz yang dimaksudkan di situ? Penguasa Mesir. Jadi Allah gunakan nama Al-Aziz untuk penguasa Mesir. Menunjukkan apa? Itu bukan nama khusus bagi Allah. Ya. Adapun jika tidak ada dalilnya, maka itu adalah khusus bagi Allah. Contohnya Allah itu sendiri, demikian pula Ar-Rahman. Ya. Jadi itu apa namanya kaidahnya. Iya. Namun intinya sifat makhluk tidak sedikit pun sama dengan sifat Allah. Lam yakun lahu kufuwan ahad. laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sedikit pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Dia maha mendengar lagi maha melihat. Barangkali demikian, wallahu alam. Silakan. Hukum menyandarkan kesalahan kepada syaitan. Menyandarkan kesalahan kepada makhluk itu adalah penyandaran kepada sebab. Penyandaran kepada sebab. Iya. Kalau itu yang diyakini, maka itu tidak masalah. Ya, seperti ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, apa yang benar itu dari Allah. Adapun yang salah itu dari pribadi saya dan dari syaitan. Padahal benar dan salah dua-duanya ciptaan Allah. Hanya saja yang menjadi penyebabnya adalah kita. Kita yang menyebabkan terjadinya kesalahan tersebut. Kita yang menyebabkan, syaitan yang menyebabkan terjadinya berbagai macam kemaksiatan. Namun Allah yang menciptakan. Tetapi kita tidak sandarkan kepada Allah, namun kita sandarkan kepada syaitan. Kenapa? Demi beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Namun harus kita yakini, segala sesuatunya di alam ini, baiknya maupun buruknya, adalah ciptaan Allah. Ya, kalau kita yakin itu ciptaan setan, kafir kita. Berarti kita enggak beriman kepada takdir Allah. Ya. Kita enggak beriman kepada takdir Allah. Mengimani takdir Allah, baiknya maupun buruknya, dua-duanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita katakan kesalahan ini dari setan, maksudnya dia penyebabnya. Sedangkan yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan semua yang kalian kerjakan. Iya. Jadi itu boleh, dan itu termasuk adab kepada Allah. Baik. Silakan, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini kalau tidak saya pribadi seperti Ustaz dari pembukaan, bahwa kita itu beragama ini adalah pada awalnya adalah ikut kutat dan tidak dari orang tua dan itu. Saya mungkin kalau sahabatnya langsung ini adalah Rasul, dan sekarang dan itu kita harus berpegang pada Quran dan Sunnah Rasul kan. Nah ini untuk menelusuri sampai bahwa itu kita berpegang pada Quran dan Sunnah Rasul itu metodenya seperti apa? Karena seperti sekarang, kalau dulu zaman dulu waktu saya masih kecil itu memang informasi sulit sekali, memang kita mencari itu agama juga masih mudah seperti sekarang. Kalau sekarang kan kita bisa lihat di website dan sebagainya, bisa belajar. Nah, sedangkan kenyataan sekarang saya pelajari juga begitu banyak ilmu agama kita, dan menurut saya sehingga kita ini perlu metode sehingga kita bisa menelusuri sampai kepada betul-betul Quran dan Sunnah Rasul yang bentuk apakah ada metode. Terima kasih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metode pertama sekali yang sangat penting adalah tatkala kita mempelajari agama Islam ini, selalu kita lihat apakah yang diajarkan itu berdasarkan dalil. Ini yang pertama sekali, yaitu dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian yang kedua, kalau itu dari Sunnah, maka kita harus pastikan itu adalah hadis yang sahih. Ya. Karena ada hadis yang dhaif, ada pula hadis yang palsu. Kemudian yang ketiga, apabila sudah jelas itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita lihat bagaimana cara memahaminya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan hanya satu jalan pemahaman yang benar yang Allah terima. Yang lainnya adalah salah, yaitu pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Ya, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, itu berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah yang sangat banyak. Di antaranya hadithul iftiraq, hadith yang terkenal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wasataftariqu ummati ala 73 firqah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. kulluha finnar illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu. Dalam riwayat yang lain, 73 millah, 73 pemahaman, 73 ajaran. Semuanya salah, semuanya di neraka kecuali satu yang benar. Siapa yang satu itu jemaah sekalian? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ana alaihi wa ashabi." Yang mengikuti aku dan para sahabatku. Ya, artinya orang gampang saja bisa mengklaim saya mengikuti ayat ini, saya mengikuti hadis ini, tapi ternyata dia tafsirkan semaunya. Maka semua penafsiran itu salah kecuali mengikuti pemahaman dan penafsiran para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, dari mana kita dapatkan penafsiran para sahabat? Baca kitab-kitab tafsir. Tafsir yang menukil penafsiran-penafsiran para sahabat. Contohnya adalah tafsir Ibnu Katsir. Ya. Demikian pula tafsir At-Tabari yang lebih luas daripada itu. Kalau mau yang lebih ringkas, langsung pada apa namanya? Kesimpulan, contohnya tafsir As-Sa'di. Ini termasuk tiga kitab tafsir yang paling bagus. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, dan tafsir As-Sa'di. Iya, itu untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan pemahaman As-Salaf. Baik. Kemudian juga, belajar dari buku-buku yang ditulis oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang sudah masyhur. Ya. Contohnya imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Ya. Yang pertama sekali kita pelajari adalah akidah mereka. Ya. Ini juga metode yang baik untuk mengetahui mana yang benar. Nah, para ulama empat mazhab ini, akidah mereka itu sama, tidak ada perbedaan. Ya. Tidak ada perbedaan, yaitu akidah ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Dan secara umum, dalam permasalahan keimanan, dalam permasalahan akidah, ulama ahlu sunnah wal jamaah itu sepakat. Sehingga kalau kita dapati ada yang berbeda dengan itu, berarti itu sudah jelas salah. Ya, sudah jelas salah. Ya. Dan itu banyak. Ini yang harus kita ketahui. Kitab-kitab akidah yang ditulis para ulama terdahulu. Ya, contohnya untuk mengetahui akidahnya Abu Hanifah, ada kitab Akidah Tahawiyah, ya, yang ditulis oleh Abu Ja'far At-Tahawi. Itu adalah akidah Abu Hanifah. Ya. Mau pengin tahu akidah Imam Syafi'i, itu lebih banyak lagi yang ditulis oleh murid-muridnya yang mereka riwayatkan dari Imam Syafi'i. Ya, seperti Syarhus Sunnah karya Imam Al-Muzani. Ya. Ini akidahnya para imam ahlu sunnah wal jamaah yang mereka wariskan dari generasi ke generasi sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini metode yang benar di dalam mempelajari ilmu tauhid, terutama ilmu akidah. Ya, kita mengikuti akidah para sahabat dengan mempelajari akidah yang ditulis para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang sudah masyhur. Ya, yang sudah terkenal seperti imam yang empat, ya, apalagi Imam Ahmad lebih banyak lagi, ya, seperti kitab Usulus Sunnah. Nah, termasuk kitab yang kita pelajari ini adalah warisan akidah para imam-imam ahlu sunnah wal jamaah dahulu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ya. Kemudian juga metode yang sangat baik dalam mempelajari agama Islam yang mulia ini adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena hidayah itu di tangan Allah. Ya, kita hanya berusaha dan Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang memberikan hidayah. Ya, ini penting sekali. Banyak-banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terutama ketika kita menghadapi berbagai macam perbedaan-perbedaan pendapat, maka mintalah petunjuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah yang maha memberikan hidayah. Ya. Barangkali demikian, Pak. Wallahu a'lam. Ya. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini, ya. Ya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pelajaran penting dari basmalah, bismillahirrahmanirrahim, di mana pembahasan tersebut adalah kajian perdana yang diadakan di Masjid Ar-Rahmat Selipi, Jakarta Barat. Dan kajian tersebut insyaallah dilaksanakan setiap pekan kedua dan pekan keempat, ya. Pekan kedua dan pekan keempat di hari Kamis ba'da subuh. Tip demikian kajian pagi ini, semoga bermanfaat. Dan kita ikuti program acara yang lainnya di Radio Dakwah Sunnah. Wabillahi taufik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.